Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Syarah Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Berikutnya masih terkait dengan kisah ketertinggalan sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dari perang Tabuk. Terakhir kita pada kondisi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari perang Tabuk. Kemudian munafikun, orang-orang munafik, mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat-buat alasan uzur-uzur, sehingga kemudian Rasulullah SAW menerima zahir daripada ucapan mereka dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu awalnya sempat terpersit untuk kemudian berdusta. Akan tetapi kemudian dia berazam untuk jujur kepada Rasul. Yaqul Ka'ab, Ka'ab mengucapkan, innahu ata'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dirinya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa shadaqahul qaul, dan dia pun berlaku jujur kepada Rasul. Wa akhbarahu annahu la udhra lahu, dan memberitakan bahwa benar-benar dirinya tidak memiliki udzur. La fi badanin wa la fi mali, tidak pada badannya, tidak pula pada hartanya. Badan sehat, perlengkapan juga komplit. Bal innahu lam yajma' rahilatain fi ghazwatin qabla hadhi, bahkan Ka'ab tidaklah mempersiapkan dua kendaraan sekaligus selain daripada perang Tabuk. Artinya persiapan begitu sangat matang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, amma hadza faqad shadaqa, adapun orang ini maka sungguh dia telah jujur. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi terhadap kejujuran Ka'ab bin Malik. Wa yaqilahu fakhran an wa sabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini cukup menjadi kebanggaan bagi Ka'ab bin Malik di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifatinya dengan kejujuran. Fadhhab hatta yaqdiyallahu fi ma syaa'a, pergilah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan putusan kepadamu sesuai dengan apa yang digandenginya. Pada hadar rajul mustasliman li amrillah azza wa jalla, mu'minan billah, maka Kaab pun kemudian pergi dalam keadaan berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Wa annahu masyaallah kan wa ma lam yasya'lam yakun, dan bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Artinya tenang-tenang, kenapa? Berbicara jujur. Itulah kejujuran, membawa kepada ketenangan jiwa, ketenangan hati. Walaupun tak mungkin setelah ini nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi, dia siap menghadapi. Falahiqahu qawmu min Bani Salimah waja'alu yuzayyinuna lahu an yarji'a an iqrarihi. Kemudian orang-orang dari Bani Salimah yang di kabilah dia, kabilah Ka'ab bin Malik, menjumpainya, dan mereka menghias-hiasi kepada Ka'ab bin Malik, menghias-hiasi dalam artian membujuk agar mau kembali kepada Rasulullah SAW dan mengeluarkan alasan-alasan, mencabut apa yang telah disampaikan sebelumnya. Waqalu lahu, mereka mengatakan kepada Ka'ab, innaka lam tudhhir dhanban qabla hadha, engkau belum pernah melakukan dosa sebelum ini, kamu belum pernah melakukan kesalahan sebelum ini. Yani mata khallaqta bi'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani engkau belum pernah tertinggal perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perang Badar memang tidak ikut, akan tetapi ketidakikutannya dalam perang Badar karena memang pada saat itu tidak diwajibkan. Dan kita tahu telah lewat penjelasan tentang perang Badar, bagaimana kronologisnya, sehingga bukan teranggap sebagai kesalahan. Adapun di sini memang kesalahan dan besar kesalahannya, sehingga kaumnya menyesalkan tindakan Ka'ab bin Malik dengan menyampaikan apa adanya, sehingga tentunya akan membawa satu konsekuensi yang mungkin nanti cukup berat. Maka diingatkan, tidak mengapa engkau melakukan itu, toh engkau belum pernah melakukan kesalahan sebelum itu, hanya kali ini saja kamu terjatuh dalam kesalahan. Wayaktikaannya setelah berlaka Rasulullah SAW, dengan itu cukup, Allah SWT akan mengampuni dengan permohonan ampun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza istaghfara laka Rasul sallallahu alaihi wasallam ghafara lahu. Dan di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mintakan ampun kepadamu, pasti Allah akan mengampuni. Jadi segera engkau sambut pengampunanmu dan engkau sampaikan undur-undurmu supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untukmu. Farji, kadzib nafsak, kul inni ma'dzur. Kembali kamu. Ini kembali kepada Rasulullah SAW. Dustakan dirimu sendiri, yakni kejujuranmu, dustakan kejujuranmu itu. Kemudian sampaikan bahwa dirimu dalam keadaan ma'dzur. Hatta yaghfira laka Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga Rasulullah SAW kemudian memintakan ampun untukmu. Firman istighfar lahu liman jauh ya'tadiru ilaihi, bersama dengan orang-orang yang memintakan ampun kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW kemudian memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Faja'u ya'tadiru ilaihi, mereka datang menyampaikan udur-udurnya, padahal Ka'ab bin Malik tahu bahwa itu mereka adalah orang-orang munafikun. Dan Ka'ab bin Malik jelas tidak ingin, hanya saja masukan-masukan ini begitu sangat mempengaruhi jiwanya. Dan memang kaumnya bukanlah orang-orang yang jahat sebetulnya, bukan orang-orang yang buruk, hanya saja menyesalkan dan kasihan terhadap Ka'ab. Rasa sayangnya dan rasa cintanya kepada Ka'ab bin Malik. Niatnya baik, akan tetapi caranya salah. Niatnya baik, ingin kebaikan untuk Ka'ab, tetapi sebetulnya itu menjerumuskan. Jadi tidak setiap niatan baik kemudian akan membawa kepada kebaikan. Di sini pentingnya ilmu. Kita bisa mengambil faedah dari sini bahwasanya tidak setiap yang seolah-olah teranggap baik itu adalah perbaikan. Dan tidak setiap orang yang mengusulkan kepada kita, orang-orang yang mungkin menginginkan kebaikan untuk kita, dalam keadaan kita tahu secara ilmu ini adalah perkara yang batil, tidak akan merubah tingkat kebatilan tersebut. Dan di sini Ka'ab bin Malik sempat goyah, fahamma an yaf'al radhiyallahu anhu, ya, sempat goyah hendak melakukan usulan-usulan tersebut karena banyaknya masukan-masukan dari. Walakin Allah subhanahu anqadahu wa kataba lahu hadhihi al-manqabatil 'azimah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Wa kataba lahu hadhihi al-manqabatil 'azimah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan untuknya keutamaan yang sangat agung ini. Keutamaan yang sangat agung, yakni stempel dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dirinya dan dua orang yang lain, tiga orang semuanya, adalah termasuk orang-orang yang shadiqun. Dan bahkan Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk mencontoh ketiga orang tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allah itu telati kita bila ila qiyamah, yang dibaca di dalam kitab Allah dalam surat At-Taubah, akhir surat At-Taubah, sampai hari kiamat kisahnya dan rekomendasi Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Di saat kemudian masukan-masukan tadi banyak sekali dan membuat hatinya bimbang, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada dia. Fasa'ala qaumam hal ahadun sona'a mislama sona'tu. Dia boleh bertanya kepada orang-orang yang memberikan masukan-masukan tadi dari kaumnya sendiri, Bani Salimah, apakah ada selain saya yang mengalami nasib sepertiku? Ada enggak kasus yang sama seperti kasusku ini, tertinggal dari kalangan para sahabat yang ma'rufin, sahabat-sahabat yang betul-betul baik, bukan dari kalangan munafikun? Ada tidak? Qalu na'am, mereka menjawab ya, ada. Hilal ibn Umayyah wa Murarah ibn Rabi, dua orang yang lain, Hilal ibn Umayyah dan Murarah bin Rabi. Qala mislama qulta, keduanya berbicara kepada Rasul persis seperti apa yang engkau sampaikan, yakni dengan kejujuran, tanpa undur meninggalkan jihad dalam keadaan jihad yang fardhu ain, karena diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qila lahuma mithla ma qila laka, dan dikatakan oleh Rasul sallallahu kepada keduanya persis juga seperti apa yang dikatakan kepadamu. Yakni dia mengatakan aman ada faqad shadaqa, adapun orang ini maka dia telah jujur. Kemudian isu pergi sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan putusannya. Kami menyatakan pada karuni rajulain salihain syahida badran li fihi ma uswa. Maka mereka yang di kaumnya menyebutkan kepadaku dua orang saleh yang kedua-duanya itu ikut dalam perang Badar, yang pada diriku tentunya terhadap keduanya pantas untuk aku jadikan sebagai teladan. Ini yang kemudian kembali membawa kepada kekuatan adanya qudwah wa uswah, adanya teladan dan contoh dan panutan, dua orang sahabat senior yang ikut dalam perang Badar. Ahyanan yuqayyidullah lil insan ma yaj'aluhu yad'u syarr iktida'an bi ghairihi wa ta'asiyan bihi. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada seseorang sesuatu yang menjadikan dia meninggalkan kejelekan dalam rangka meneladani orang lain, mencontoh dan menjadikannya sebagai panutannya. Seperti kondisi Abu Malik tadi, hampir goyah, tetapi di sana ternyata ada yang melakukannya juga. semangat kembali menyala, siap menghadapi apapun ujian yang akan menghampirinya. Demikian pula seseorang bisa diuji dalam dakwah, ya, dengan ujian yang berat. Dia mendengar ada orang yang demikian pula mendapatkan ujian dari orang yang setipe dirinya, yaitu berdakwah di jalan Allah SWT, maka dia akan merasa semangat kembali dan ringan ujian tersebut. Demikian pula orang yang mendapatkan hidayah akan mendapatkan ujian dari Allah SWT. Akan tetapi melihat orang-orang yang serupa dengan dirinya, senasib sepenanggungan, mendapatkan hidayah dari Allah, yang kemudian Allah uji, rasanya terasa teringankan dengan ujian tersebut, walaupun ujian-ujian tersebut berat. Yang seandainya dia tidak melihat ada pihak-pihak yang lain yang juga mendapatkan ujian serupa, mungkin dia tidak kuat. Akan tetapi di saat kemudian dia saksikan, bahkan ujian yang dia hadapi jauh lebih ringan dibanding yang lain, semakin terasa nikmat daripada hidayah tersebut menghunjam, merasuk di dalam jiwanya, semakin semangat di dalam hidayah. Fahuwa radhiyallahu ta'ala anhu lamma dzukira lahu hadzani rajulan wa huma min khiyar ibadillah min alladziina syahidu badran faqala lihi ma uswah faqadi. Ka'ab bin Malik menyatakan di saat disebutkan kepada dirinya dua orang nama, yang keduanya merupakan termasuk daripada sebaik-baik hamba Allah, orang yang terlibat dalam perang Badar, ma'ruf, sampai Rasul menyatakan i'malu ma syi'tum faqad waffartu lakum. Allah melihat kepada Abu Badar, Allah mengatakan berbuatlah semau kalian, sungguh aku ampuni dosa kalian. Ini termasuk daripada khiyar ibadillah, orang-orang yang tentunya apa pun yang akan diperlakukan kepada saya akan diperlakukan pula kepada dua orang ini. Sedangkan Allah telah menyatakan i'malu ma syi'tum, perbuatlah semau kalian, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Pokok jiwa ini. Maka kemudian Ka'ab bin Malik menyatakan pamodis, maka aku pun tetap pokok menjalani apa yang akan terjadi. Ailam yakjikan Nabi Rasul, ini tidak kembali kepada Nabi untuk menyebutkan alasan-alasan dusta. Kemudian fase berikutnya pun tiba. Wa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam annas an yajruhum fala yukallimuhum. Ini tentunya dari Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepada Rasulnya, disampaikan kepada kaum muslimin dan juga kepada Ka'ab bin Malik tentunya, bahwa kaum muslimin menghajarnya. Menghajar jadi membiarkannya, mengucilkannya, memboikotnya. Tidak boleh mengajak Ka'ab bin Malik berbicara. Fahajarahumul muslimun, maka kaum muslimin kemudian mengucilkannya. Apa yang terjadi setelah dikucilkan? Walakinnahu ba'da dhalika saru yaqulu wa ka'annahu bila uqul qaddani. Mereka yang ini tiga orang dari Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mu'ad bin Rabi, ketiganya berada di kampung halamannya di Makkah, di mana ini? Di kampung halamannya di Madinah, Ka'ab bin Malik dan dua orang yang lain ini, Ansar. Mereka berjalan di tengah-tengah kaumnya seperti orang linglung, dalam artian ini tidak habis pikir bagaimana harus bersikap Tidak ada orang yang mau berbicara kepada dia. Wa tanaqqara lahu al-ard. Dia tidak lagi mengenali bumi yang dia pijak. Faman hiya bil ardi allati kanu ya'rifunaha. Seolah-olah tidak lagi berada di tempat sebelumnya. Seolah-olah menjadi orang yang terasing di kampung halamannya sendiri. Li'annahu yamsun in sallamu la yuraddu alaihi salam. Karena mereka ini tiga orang tadi, ya, berjalan begitu, bertemu dengan muslimin yang lain, diucapkan salam, assalamualaikum, tidak dijawab salam. Ini betul-betul dikucilkan, luar biasa. Wa in qabalahu ahadun lam yabda'hum bisalam. Dan di saat berjumpa dengan orang, misalnya dia posisi mungkin sedang berdiri, ada yang lewat begitu, tidak ada yang memulai salam kepadanya, padahal kan yang duduk, yang datang kepada yang duduk ataupun yang diam, mestinya demikian yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama ini, yang difahami. Tetapi tidak ada satupun yang memulai salam kepadanya. Dia mengucapkan salam juga tidak ada yang menyahutnya, tidak ada yang menjawabnya. Ini yang disebut dengan hajar. Wahatan Nabi alaihi salatu wassalam ahsanun nas khulqan la yusallim alaihi musallam al-adi. Bahkan sampai pun Rasulullah SAW orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling pemurah, orang yang paling penyayang terhadap umatnya, tidak mengucapkan salam seperti biasanya. Amin salatu wassalam. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghajarnya. Yaqulu Ka'ab bercerita, "Kuntu ahdu wa usallim 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fala adri ahar ka sabatai bi rabbi salat amla." Aku hadir. Yani hadir di majlisnya Nabi ataupun hadir di tempat sholat bersama dengan Nabi, aku ucapkan salam kepada beliau, maka aku tidak tahu apakah beliau menggerakkan bibirnya atau tidak untuk menjawab salamku. Padahal biasanya beliau kalau diucapkan salam, beliau sumringah menjawabnya dengan penuh senyum. Akhlak yang begitu sangat mulia, tetapi kali ini betul-betul luar biasa. Dihajar. Jangankan suara, terlihat bergerak saja tidak bibir beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa nabiy alaihi salatu wassalam wa ma dhannuka bi rajul yujar fi hadzal mustama islami allati huwa khairul qurun hatta tadhiq alaihi al-ardh. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap demikian. Bagaimana kiranya seseorang, ya, dia diboikot, dikucilkan di satu komunitas masyarakat Islam yang itu merupakan sebaik-baik generasi, generasi para sahabat, sampai pada taraf betul-betul bumi terasa sangat sempit pada dirinya. Bumi yang sangat luas itu begitu terasa menghimpit. Wa fi'lan dhaqat 'alaihim anfusuhum. Dan sungguh benar terjadi begitu sangat mereka tertekan, sangat sempit batin mereka, jiwa mereka. Wa dhannu alla haja'a minallahi illa ilaihi, dan mereka yakin bahwa tidak ada tempat bersandar kecuali dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa baqau 'ala hadhihi al-hal muddat 50 yawman. Dan kemudian hal ini berlaku, ya, terus berjalan sampai sekitar 50 hari. Isyaran kamilan berisri najaun, jadi 30 hari satu bulan penuh ditambah 20 hari. Wanas qad hajaruhum fala yusallimuna alaihim wala yurduna salam. Di mana selama itu manusia memboikotnya, mengucilkannya, tidak ada yang mengucapkan salam ataupun menjawab salamnya. Ida salam. Apabila mereka tiga orang ini mengucapkan salam, wa ka'annahum binnas ibnu jarab la yaqrabuhum ahad. Tiga orang ini di tengah-tengah masyarakatnya seperti onta kudisan. Tidak ada seorang pun yang mau mendekat, takut terhadap kubis yang melekat pada si onta yang akan membawa pada penyakit. Seolah-olah begitu gambarannya. Jadi kalau mereka ini bertiga, ini sebenarnya bukan mereka ya, satu ini saja Kak Abim Mali sebenarnya, karena yang dua itu mereka berada di dalam rumah. Mereka gak sekokoh jiwanya sebagaimana Kak Abim Mali yang masih muda. Dua orang ini sudah sepuh, sehingga mereka hanya menangis di dalam rumah sampai 50 hari menangis di dalam rumah mereka. Adapun Kak Abim Mali, maka dia tetap hadir di majlis, tetap hadir di masjid, sholat bersama, tapi tidak ada yang ngarui, ya, ngarupni itu tidak ada. Semua ya seperti namanya muncul kan, ya, betul-betul tidak ada yang datang sini. Digambarkan di sini seperti unta kubisan. Jadi kalau ada kumpulan begitu mereka bercengkrama, ya, bercengkrama dia di antara para sahabat satu dengan yang lain, Kak Abim Malik datang, buyar sudah, bubar semua, menjauh. Seperti ada binatang yang mau disendiri. Dia mengucapkan salam dan digaret. Bagaimana kira-kira perasaan orang diperlakukan sedemikian rupa? Fadaqat alaihimul umur wa sa'ubat alaihimul ahwal wa qarru ilallah azza wa jalla, sehingga betul-betul perkara itu begitu sangat sempit bagi mereka dan sangat sulit keadaan mereka, dan mereka pun lari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ma'adzalika lam yakun ka'alil malik yada'u sholah ma'adzamah. Akan tetapi dalam keadaan demikian Ka'abil Malik tetap tidak meninggalkan sholat bersama dengan jamaah. Fakana yahdur wa yusallim ala Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau, yakni Kak Abim Malik, masih tetap hadir sholat berjamaah ke masjid, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak pernah dijawab. Walakin fi akhir umur rubbama yatakhallaf anis salawat, hanya saja memang di akhir, ya, di akhir perkara sempat kemudian meninggalkan sholat berjamaah. Ya tentunya karena memang kondisi diperlakukan sedemikian rupa, ya. Lama ya jitu finansi minabdik buat kalau di saat dia dapati begitu sangat sempit diperlakukan dengan perlakuan yang demikian rupa. Lihat nahu yahjad anya tiya ila qawmin yusalli ma'ahu wahum la yukalimuna abadan la di kalimah tayyibah wala di kalimah ta'ni. Kak Abim Malik malu. Dia datang sholat bertemu dengan orang-orang, dia ucapkan salam gak digapet, ya. Gak ada sama sekali yang mau berbicara, mengucapkan, menjawab salamnya saja gak, apalagi mengajak bicara. Gak ada. Dia mungkin ingin misalnya, "Bok, yo dimarahin ini sudah popo, yang penting ajak saya ini bicara, ya." Mau dikata-katain gak apa-apa, siap saya, yang penting ajak saya bicara. Karena orang kalau sudah dicuekin begitu sakit sekali. Tidak ada yang mau ngajak bicara sama sekali. Misal dia paksakan ada orang, dia ngajak bicara, nggak jawab, nggak apa-apa, terus bicara terus, tetapnya akan digubris. Orang tidak akan mau menghadap ke arah dirinya, dia akan lari meninggalkannya. Kenapa? Itulah hajar. Itulah yang hakikat daripada hajar. Dalam kondisi mereka, para sahabat itu cinta kepada Kak Abim Malik, tetapi mereka lebih cinta kepada agamanya, lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya. Sedangkan Allah sedang mengujinya, menguji saudara mereka. Rasul pun cinta kepada Kak Abim Malik, dan Rasul pun tahu bahwa Kak Abim Malik adalah seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lebih-lebih Allah mengetahui tentang hambanya. Akan tetapi ini sebagai percontohan, sebagai teladan bagaimana generasi umat yang terbaik di masanya, bahkan di seluruh zaman, para sahabat itu adalah khairun nas, khairu umat, sebagaimana dalam Al-Qur'an untuk khairu umat itu menjadi nas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, sebagai percontohan. fadaqat alaihimul ardu, sehingga bumi begitu sangat sempit. Wa baqau ala hadhil hala 50 lailah tamah, dan terus berlangsung sampai 50 malam. Wala matamat lahum 40 lailah arsala ilaihimun nabiy. Wala matamat lahum 40 lailah arsala ilaihim annabi alaihi salatu wasalam an ya'tazilu nisa'ahu. Ternyata fase berikutnya lebih berat lagi. Setelah lewat 40 hari, ya sebelum 50 hari dan ini 40 hari ini kan masih belum diketahui oleh Ka'ab akan sampai kapannya. Setelah lewat 40 hari, wahyu turun kepada Nabi, memerintahkan kepada Nabi menyampaikan kepada Ka'ab, tinggalkan atau jauhi istri-istri kalian, Ka'ab bin Malik dan 3 orang atau 2 orang yang lain, agar Ka'ab menjauhi dan meninggalkan istri-istrinya. Ilaha dan hak sampai pada batas yang sedemikian rupa. Asy'ib menyatakan wa madzunuka bi Ka'ab bin Malik wa huwa syabun yuzani imraati amrun adhi. Bagaimana kira-kira pandanganmu, pasang kamu, kata Syekh. Bagaimana gambarannya seseorang semisal Ka'ab bin Malik yang masih muda belia, disuruh untuk meninggalkan istrinya. Masih muda belia. Ya sama tentunya masih besar-besarnya. Amrun adzim, perkara yang sangat besar. Walakin ma'a dzalik lamma ja'akum Rasulullah alaihi salatu wasalam wa qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'mur an ta'tazila mar'atak qala utalliquha am la. Nah, di saat kemudian datang utusan daripada Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan kamu untuk kamu tinggalkan istrimu, kamu jauhi istrimu. Maka Ka'ab bin Malik menyatakan, utolnyukuha amla, aku cerai atau bagaimana? Apa kata utusan tadi? Lianahu laqala lahu talliqha talaqaha bi kulli suhulah ta'atan ila rasuli. Karena Ka'ab bin Malik bertanya seperti itu, memperjelas ya. Kalau memang perintahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ceraikan istrimu, saya akan ceraikan. Dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya nomor satu bagi Ka'ab bin Malik. Dengan mudah dia akan menyatakan sami'na wa atha'na, aku mendengar dan aku taat. Faqala lahu Rasul, maka berkata utusan Rasul, inna Rasul alaihi salatu wasalam ya'mur an ta'tazila ahlak. Tetap tidak ada bicara ini ya. Dia hanya sekedar menyampaikan apa yang disebutkan oleh Rasul, sampaikan kalimatnya seperti ini, tidak ditambahi satu huruf, tidak dikurangi satu huruf, kalimatnya seperti itu. Yani inna Rasul alaihi salatu wassalam ya'muruka an ta'tazila ahlak, sudah begitu. Satu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kamu untuk meninggalkan istri. Jadi sudah benar. Ulang lagi seperti itu, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kalimatnya seperti itu. Artinya, kalau menjawab tidak, berarti kan terjadi dialog. Padahal tidak boleh, haram hukumnya, karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Sampai pada taraf sedemikian rupa, atau menyatakan iya misalnya, berarti menambah dari lafaz yang disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengatakan demikian. Anta tazil ahlak, kau tinggalkan keluargamu. Ya ini ahlak disinapnya adalah istrinya. Hatta sahabi alladhi ursil maharfan nas wala ma'nan wala lafza. Sampai pun sahabat yang diutus ya, tidak berani merubah nas. Tidak maknanya, tidak lafadznya ya. Nasnya seperti itu, ya ini nas itu artinya narasinya dari Rasulullah SAW seperti itu sudah sesuai dengan narasi dari Rasulullah SAW. Qala hakada. Rasulullah SAW menyampaikan demikian. Sudah. Qala wala adri. Hakada qala wala adri. Sudah seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Tidak tahu apakah suruh tolak atau tidak. Saya jelas bahasanya seperti itu. Wa hadha min adabi sahabat. Ridwanul alaihim ajma'in. Maqala adun annahu yurid an tutalliqaha. Demikian adabnya para sahabat terhadap Rasul, terhadap kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih terhadap ayat Al-Qur'an misalnya. Mereka begitu sangat takzim terhadap Allah dan Rasul, sehingga sampai sekarang kaum muslimin itu tidak ada satu huruf pun dari ayat Al-Qur'an yang lepas hilang, tidak ada satu huruf pun. Dari sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, kemanapun kita pergi, yang di situ ada kaum muslimin dari Ahlus Sunnah dulunya, ya, kita akan dapati Al-Qurannya itu sama, tidak putus. Berbeda mungkin kalau di Syiah, Syiah ini katanya memiliki 10 juz lain. Jadi kita ini mushafnya kurang 10 juz. Jadi Al-Qur'annya di Syiah ada 40 juz. Nah, seperti apa tambahan ini kita tahu. Tetapi Al-Qur'an yang terjaga dari Allah Subhanahu wa taala, 40 juz tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Walaupun ada orang yang mengurangi satu huruf akan ketahuan. Akan langsung ketahuan. Walaupun hanya satu huruf, bahkan kalau seandainya itu salah cetak, akan langsung ketahuan oleh kaum muslimin yang membacanya. Ini perbedaan. Kalau muslimin biasa mereka, ya walaupun tidak hafal, tetapi mereka biasa membaca Al-Quran. Terlebih bulan Ramadan, ada urusan. Nanti akan ketahuan, bisa dibaca di sini banyak lain. Tempatku seperti ini, kok tempatku ada wawunya, misalnya. Di sini tidak ada wawunya. Apa berbeda wawu dengan fa begitu saja? Itu akan langsung ketahuan. Penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Nasnya, lafadznya. Nah sekarang terhadap Rasul pun para sahabat demikian, lafadznya seperti ini. Maqala syai'an bal qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadza. Sahabat tadi, utusan tadi tidak mengungkapkan apapun selain daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini ucapannya. Faqala ka'ab li zawjati. Maka Ka'ab berkata kepada istrinya, ilhaqi bi ahli, pulanglah kamu ke keluarga mu, falahiqa bi ahliha wa sayyi. Dan kemudian sang istri pergi menemui keluarganya dan seterusnya. Ini sampai di sini kisah daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nanti akan datang kisah berikutnya, masih lanjutan daripada ini, masih panjang sekali. Bagaimana Ka'ab bin Malik kemudian mampu menghadapi daripada ujian yang sangat berat tersebut, yang kemudian beliau menjadi orang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kaum muslimin untuk mencontohnya, jadi sebagai orang-orang yang jujur. Dibaca ayatnya sampai hari kiamat itu. Ini kalau dibaca nanti akan nanggung, karena tadi waktu masih tersisa mungkin digunakan untuk tanya jawab saja. Padahal kalau ada pertanyaan. Jadi apa yang disebutkan di sini tadi, kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa disampaikan. Batasan hajar dalam hal ini Allah Ta'ala bisawab terkait dengan kisah Ka'ab bin Malik ini batasan dari Allah Subhanahu wa taala khusus. Sedangkan secara asal, hajar itu kalau terkait sesama muslimin dalam perkara dunia, hubungan tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Hajarnya, hajar itu betul-betul tidak mau saling sapa seperti ini tadi. Ini hajarnya. Ketemu langsung lemas. Bahkan lihat dari jauh sudah mencari jalan lain. Kalau lihat si fulan berada di tempat tersebut, misalnya sholat di masjid itu, maka dia mencari masjid yang lain. Gak mau ketemu sama yang namanya fulan. Ini namanya hajar, hajar saudaranya. Ini tidak boleh. La yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, kata Rasul. Tidak boleh seorang muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari terkait dengan masalah-masalah pergaulan, muamalah, hubungan keduniawian, ya, urusan-urusan dunia, urusan bisnis dan sebagainya. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Tersakiti, dikhianati, dirugikan, apapun bentuknya, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Hajarnya lo ya, hajarnya. Hajar itu entah itu tidak mau berjumpa, tidak mau tatap muka, tidak mau membalas salam dan sebagainya. Adapun terkait dengan memaafkan, yang mungkin tergantung daripada kesalahan yang dibuat oleh orang yang berbuat kesalahan terhadap diri kita. Bisa tidak memaafkan, tetapi hajar tetap. Setelah 3 hari, ya kalau dia salah, kita jawab, apalagi kita yang dahulu salah. Karena Rasul menyatakan khairul ma abda'u mausala, yang sebaik-baik dan keduanya yang melakukan kesongkaran hubungan tadi adalah yang pertama kali mengucapkan salam setelah 3 hari. Setelah 3 hari. Adapun kalau perkaranya perkara di perkara agama, ya, kepada ahli maksiat misalnya, maka ahli maksiat itu diperlakukan sebagaimana, bukan diperlakukan seperti ini ya, ya, sebagaimana seseorang secara umum diperlakukan sesuai dengan kadar kesolehannya dan kadar keimanannya. Orang yang kokoh imannya, baik keislamannya, maka diperlakukan sebagaimana layaknya orang yang kokoh keimanannya, dicintai, ya, dimuliakan dan seterusnya. Adapun ahli maasi, maka ia sebatas ketemu mengucapkan salam, tetap tidak dihajar ya. Karena tidak ada alasan untuk menghajarnya dalam artian alasan untuk istilahnya dia melakukan sesuatu yang membawa pada mafhurat orang lain. Maksiat yang urusannya dengan dia, antara dia dengan Allah. Kita ketahui, kita tidak ingin kemudian ya terjatuh seperti apa yang terjatuh padanya. Kita doakan untuk dia mendapatkan hidayah. Kalau bisa kita memberikan nasihat itu lebih bagus. Adapun terkait dengan pelaku-pelaku bid'ah dan kesesatan, maka ini ada pembahasan tersendiri dari kalangan para ulama. Asy-Syaikh Khalid Ibn Dhabi Al-Dhuhairi atau Al-Dhuhairi, beliau menyatakan, atau di dalam kitab yang beliau punya kitab, judulnya bagus sekali, Ijma'ul Ulama fi At-Tahdzir wal Hajar ala ahli bid'ah wal ahwa. Pernah kita bacakan bukunya itu dulu di Masjid Abu Nawir. Yani kesepakatan para ulama di dalam menghajar, memperingatkan umat dari bahaya ahli bid'ah dan ahli ahwa. Sudah itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Semua mazhab menyatakan demikian. Maka hajar tersebut berlaku sampai kemudian orang yang dihajar tadi yang berada di atas sesatan rujuk. Hajar itu demi kemaslahatan orang yang dihajar, itu yang pertama kalau bisa diharapkan. Yang kedua, demi kemaslahatan kaum muslimin yang lain. terkadang dengan seseorang dihajar, yang diperlakukan dengan perlakuan seperti itu, dijauhi, tidak diucapkan salam padanya, dia kemudian kembali kepada al-haq dan rujuk. Jadi itu diharapkan sebetulnya. Sehingga syariat hajar itu pada asalnya adalah rahmah bagi orang yang dihajar itu sendiri. Paling tidak minimalnya kepada kaum muslimin yang lain mengetahui hakikat orang ini, sehingga tidak terjatuh banyak korban dari kesalahannya. Hanya karena sekarang ini agama telah banyak ditinggalkan jauh daripada pemahaman-pemahaman agama, sehingga perkara tersebut seolah asing di tengah-tengah masyarakat muslimin. Dan ahlul khair justru yang sedikit. Kalau ahlul khair ini yang mereka melakukan hajar, ya tidak akan ngefek. Kenapa? Karena mereka jauh lebih banyak. Bahkan ahlul khair ini sendiri yang mereka ini dihajar justru seolah-olah dihajar, dikucilkan, dijauhi dari kalangan kaum muslimin sendiri. Ini karena jauhnya pemahaman agama mereka. Di saat Islam jaya, Islam kuat seperti pada masa Rasulullah SAW, di komunitas kaum muslimin yang kokoh, hajar bisa diterapkan, dan itu akan sangat berefek pada orang-orang yang dihajar. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi asalnya tetap ya, walaupun seperti itu kondisinya, tetap bahwasanya menghajar ataupun memboikot daripada al-ahwa, tidak ada bicara, tidak diajak duduk-duduk, tidak dibalas salamnya, itu masih tetap berlaku cara tersebut pada ahlul-ahwa al-ahwa. Hanya saja perlu untuk dipahami bersama bahwasanya tidak mudah untuk menuduh seseorang sebagai ahlul-ahwa. Beda antara pelaku perkara bid'ah dengan dia disebut sebagai ahlul bid'ah. Pelaku bid'ah bukan ahlul bid'ah, beda. Apa bedanya? Pelaku bid'ah mungkin dia tidak tahu kalau itu bid'ah, ya, mungkin tidak tahu. Atau dia ya sekedar melakukan saja, dia jahil, dia tidak paham terhadap perkara agama, harus dengan contoh, harus ada jalurnya dan sebagainya, dia tidak paham. Ya, yang sedang ikuti kita. Jadi ini keumuman kaum muslimin. Sedangkan ahlul bid'ah yang disebutkan ahlul bid'ah oleh para ulama adalah orang-orang yang menyeru dan mendakwahkannya, mengajak umat kepada kesesatannya. Ini orang-orang yang seperti ini sudah ditegakkan padanya hujjah, disampaikan padanya hujjah, tetapi tetap tidak diikutinya. Maka seperti ini yang diperlakukan padanya apa yang disebutkan ijma oleh para ulama. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Satu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.